إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini kita berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama melakukan ibadah talabul ilmi, belajar dan mengkaji Islam dengan tujuan menambah dan mempertahankan iman, mempertahankan akidah dan amal saleh. Melalui majlis ini pula kita mengharapkan mendapatkan bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui majlis ini pula adalah sebagai perwujudan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Salinglah tolong menolong di antara kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong menolong di atas dosa dan kebencian atau permusuhan. Majlis ini adalah sebagai upaya Ahlus Sunnah untuk memberikan kontribusi positif bagi umat Islam, bangsa dan negara ini, agar seluruh kaum muslimin di samping menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa antara dirinya dengan Allah, juga menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat untuk umat, menebarkan ketentraman dan keamanan di tengah umat ini. Melalui majlis ini pula kita ingin mengamalkan salah satu syariat Islam yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran berulang kali dan diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak umat kepada yang ma'ruf, kepada tauhid, kepada amal saleh, kepada sunnah Nabi, dan mencegah mereka dari kemungkaran, kemungkaran akhlak, kemungkaran akidah, kemungkaran ideologi, dan berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya. Amar ma'ruf nahi mungkar diperintahkan oleh Allah dalam beberapa ayatnya, antara lain wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Ini pula yang diperintahkan oleh Nabi dalam hadis yang telah sering didengar dan dibahas oleh kaum muslimin. Rasulullah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat, mendapati kemungkaran, maka hendaknya dia berusaha merubahnya, mencegahnya dengan kekuatan yang dia miliki. Kalau dia sebagai waliul amr, sebagai seorang yang memiliki kekuatan dan wewenang secara syariat untuk merubah kemungkaran dengan kekuatan. Jika kalian tidak mampu untuk merubahnya dan menghilangkan kemungkaran tersebut dengan kekuatan, maka hendaknya dengan lisan, dengan nasihat, dengan penjelasan dan peringatan keras bagi umat dari bahaya-bahaya kemungkaran tersebut. Jika tahapan kedua ini pun tidak mampu dilakukan, maka tahapan yang ketiga disyariatkan, yaitu mengingkari kemungkaran dengan hati kita, dalam makna dan bentuk hati kita tidak rela, tidak ridha kemungkaran, kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan akidah dan kebejatan-kebejatan moral dan akhlak dilakukan di bumi Allah. Dia benci terhadap itu semua dengan hatinya. Hatinya benci dan marah terhadap berbagai kemungkaran tersebut. Tidak ridha, tidak rela terhadapnya. Dan yang terakhir ini, tahapan terakhir ini adalah tahapan selemah-lemah iman. Kaum muslimin yang saya muliakan, amar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas bersama. Tidak boleh dibatasi oleh komunitas tertentu. Bahwa amar ma'ruf nahi mungkar hanya boleh dilakukan di komunitas tertentu tanpa komunitas lainnya. Tanpa pula dibatasi oleh daerah atau teritorial tertentu. Di satu daerah boleh dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar, di daerah lain tidak dilakukan. Begitu seterusnya. Amar ma'ruf nahi mungkar bersifat umum dan universal, menyeluruh dalam seluruh bentuk kemungkaran. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar diterapkan dan diamalkan, dipraktekkan, maka itu akan mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan keamanan dan ketenteraman. Namun sebaliknya, apabila amar ma'ruf nahi mungkar telah diabaikan, ditinggalkan, bahkan dilarang, dituduh amar ma'ruf nahi mungkar sebagai pemecah belah umat, dituduh amar ma'ruf nahi mungkar menghilangkan ketenteraman, ini semua akan berakibat turunnya laknat Allah, turunnya amarah Allah bagi penduduk bumi ini. Dan tentunya kita akan hancur dan binasa ketika berhadapan dengan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang saya muliakan, amar ma'ruf nahi mungkar ini dicontohkan langsung oleh Nabi kita. Terkhusus kemungkaran-kemungkaran yang terkait dengan akidah, kemungkaran yang terkait dengan keimanan, tanpa mengenyampingkan ingkar mungkar terhadap atau kemungkaran yang terjadi dalam bidang akhlak dan moral. Berbagai kemungkaran telah terjadi dalam bidang akidah, menyerang umat, berada di tengah-tengah umat, mengancam keselamatan akidah kaum muslimin. Maka dengan itu, kita wajib untuk menyadari bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah kebutuhan primer umat Islam. Dalam kesempatan kajian kita malam hari ini, sebagaimana sudah diumumkan tema atau tajuk majelis kita, yaitu Syiah dan ISIS adalah dalang terorisme internasional. Sudah sering kali kita membahas tentang teror dan terorisme yang diserukan dan dilakukan oleh kelompok radikal ISIS atau sebelumnya kelompok radikal Al-Qaeda. Sudah sering pembahasan dan penjelasan tentangnya, bahwa apa yang mereka klaim sebagai perjuangan agama, apa yang mereka klaim sebagai jihad fi sabilillah, dengan cara-cara yang mereka lakukan, semua itu tidak dibenarkan oleh Islam. Membunuh secara brutal, tanpa belas kasih, tanpa pandang bulu, semua itu bertentangan dengan syariat kita, syariat Islam yang indah, syariat Islam yang mengajarkan ketentraman dan kasih sayang di muka bumi ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu tidak cukup waktu untuk berbicara secara detail tentang kemungkaran akidah dan ideologi gerakan ISIS, Al-Qaeda dan yang bersamanya. Namun sebelum itu, penting untuk diingatkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar dalam beberapa kondisi memaksa dan mengharuskan kita untuk menyebut atribut-atribut kemungkaran tersebut agar umat mengenali atribut-atribut kemungkaran tadi, agar umat mengetahui simbol-simbol terorisme dan para teroris. Bahkan tidak cukup sampai di sana, syariat pun mengizinkan dalam sekian kondisi, dalam beberapa keadaan, untuk kita menyebut nama para pelaku kemungkaran, kita menyebut nama jelas para penyeru akidah-akidah yang menyimpang, yang membahayakan akidah umat Islam. Hal ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilakukan dan dipraktekkan oleh para sahabatnya, ditiru dan dilanjutkan oleh para ulama generasi tabi'in, berlanjut generasi demi generasi para ulama Islam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak hanya menyebutkan jenis-jenis kemungkaran, bahkan dengan tegas dan jelas menyebutkan simbol-simbol kemungkaran dan nama-nama para pelaku sekaligus penyerunya. Hal ini penting agar umat mengerti dalam kehidupan masyarakat keseharian kita. Kita melihat ada pelaku kemungkaran dalam bidang moral. Apa yang namanya minuman keras, kalau diketahui di kampung seorang pengedar minuman keras, maka kita akan mengingatkan anak-anak kita, anak didik kita di sekolah, di pondok pesantren, untuk mewaspadai si fulan, si A dan si B adalah pengedar minuman keras. Jauhi wahai anakku, jangan kau mendekat dan berteman dengan si A dan si B. Begitu juga kalau kita tahu bandar narkoba, pengedar narkoba, tahu orang-orangnya, pelakunya, maka kita memperingatkan saudara kita, anak kita, anak didik kita, tidak hanya menasihati mereka tentang bahaya narkoba, bahwa narkoba itu akan mengakibatkan ini, itu, tetapi sampai terpaksa menyebutkan hati-hati dari si fulan yang rumahnya di sana, itu adalah pengedar narkoba. Atau bahkan wajib bagi kita untuk melapor kepada pihak yang berwenang. Sungguh merupakan dosa ketika kita membiarkan pelaku kemungkaran tetap berjalan dengan santai di tengah-tengah masyarakat. Sungguh merupakan dosa dan pengkhianatan kita kepada umat, pengkhianatan kita kepada anak didik kita, bahkan pengkhianatan kita kepada negara ketika kita membiarkan pelaku kemungkaran, baik dalam bidang syahwat, dalam bidang moral, dalam bidang akhlak, atau apalagi kemungkaran, penyimpangan dalam bidang ideologi dan akidah. Kalau kita mendiamkannya dengan alasan kita menjaga persatuan, dengan alasan kita jangan merasa sok baik sendiri, jangan merasa lebih baik dari orang lain, ya, kita memang tidak merasa diri kita orang yang suci. Tetapi Nabi kita mengatakan, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya segera merubahnya, menghilangkannya dengan tangannya atau dengan lisannya, atau minimalnya membenci dan tidak suka dengan hatinya. Kaum muslimin yang saya muliakan, sebagai contoh misalkan, kemungkaran yang ditebarkan oleh gerakan ISIS yang membunuh secara brutal, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Al-Quran, mengatasnamakan jihad, wajib kita membersihkan agama kita dari penodaan yang dilakukan oleh kaum radikalis ISIS, Al-Qaeda, dan yang seideologi dengan mereka dari berbagai kelompok yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan terpaksa, kita juga menyebutkan tokoh-tokohnya. Hati-hati dari si Fulan, hati-hati dari Usama bin Laden dan karya-karyanya, hati-hati dari ceramah-ceramah Dr. Ayman al-Zawahiri dan ceramah-ceramahnya, karena mereka adalah orang-orang yang mengajak dan mendidik umat untuk bersikap radikal, dan lahir dengannya para teroris, pelaku-pelaku teror yang menebarkan ancaman terhadap umat Islam, bangsa dan negara. Kaum muslimin yang saya muliakan, begitu juga tokoh-tokoh kemungkaran yang lainnya. Kalau tadi sudah saya sebutkan bahwa pembahasan gerakan, bahaya gerakan ISIS dan Al-Qaeda sudah sering disampaikan. Gerakan ini berbahaya, mengancam keutuhan iman dan akidah umat Islam, dan juga mengancam keutuhan negara kaum muslimin, termasuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sungguh, gerakan ini wajib atas masyarakat secara umum, kaum muslimin secara umum, untuk bekerjasama dengan negara mengatasi dan mengentaskan umat dari akidah yang menyimpang dan membahayakan ini. Namun, pada kesempatan malam hari ini, saya ingin lebih memfokuskan pembahasan kita kepada gerakan yang disebutkan pertama dalam tema kajian kita, yaitu gerakan dan kelompok Syiah. Syiah adalah kelompok yang menyeru kepada radikalisme dan terorisme. Bahkan Syiah telah terbukti dalam sejarah adalah kelompok paling ekstrim dalam menebarkan teror dan paham terorisme. Dan kelompok ini lebih berbahaya, lebih mengancam terhadap akidah umat dan iman umat Islam, serta keutuhan kaum muslimin dan negara-negara umat Islam, dibandingkan kelompok radikal Khawarij, ISIS, atau yang sebelumnya. Dan dua-duanya adalah berbahaya. Namun sekali lagi, kelompok Syiah ini dalam sejarah telah tertulis sebagai kelompok teroris pertama yang muncul di tengah-tengah umat ini. Tidaklah kelompok Syiah hidup di sebuah komunitas, tidaklah kelompok Syiah hidup di sebuah negara, kecuali mereka menyimpan dan menyembunyikan makar terhadap negara, terhadap komunitas tersebut. Sebelum kita menyebutkan rentetan sejarah, karena memang sejarah itu adalah pelajaran penting. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang jernih. Allah menyebutkan berbagai kisah di dalam Al-Quran sebagai sebuah sejarah, kisah tentang umat-umat sebelum kita. Tidak lain tujuannya adalah agar umat mengambil pelajaran. Tidak kemudian sejarah itu berlalu begitu saja. Sebagaimana dikatakan oleh ulama kita, As-sa'id man i'tabara bi ghairi. Orang yang sukses dan bergembira adalah orang yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain sebelum musibah itu datang menimpa dirinya. Bahkan lebih tegas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang mukmin, tidaklah seorang yang beriman dengan sebenar-benar iman akan disengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Sudah pernah lewat di suatu tempat, tiba di suatu lubang, kemudian dia disengat oleh seekor hewan berbisa. Pernah disengat di lubang tersebut. Seorang yang beriman dengan sebenar-benar iman tidak akan tersengat dua kali dari lubang yang sama, karena dia akan mengambil pelajaran. Bukan sifat seorang mukmin kalau dia sampai dua kali tertimpa musibah yang sama akibat keteledoran dan kelalaiannya. Maka ketahuilah bahwa sejarah kaum Syiah adalah sejarah yang dipenuhi dan diwarnai oleh makar terhadap umat Islam, terhadap bangsa dan negara. Sejarah Syiah adalah sejarah yang selalu diwarnai oleh darah, pembunuhan, pengkhianatan. Sejarah kaum Syiah adalah sejarah yang dipenuhi dan diwarnai dengan dendam yang tak kunjung usai. Kaum muslimin yang saya muliakan, saudaraku umat Islam Indonesia, kita kaji bersama dengan penuh seksama. Jangan sampai anak cucu kita menjadi korban kelalaian kita. Jangan sampai anak cucu kita menderita dikarenakan kelalaian kita yang hidup sekarang. Ya, kita sering mendengar suara-suara sumbang yang mengatakan kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah. Ya, kita memang wajib menjaga ukhuwah Islamiyah. Tetapi ukhuwah Islamiyah yang hakiki adalah ukhuwah Islamiyah yang tidak mengabaikan dan tidak menafikan semangat dan kemauan amar ma'ruf nahi mungkar. ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya dan yang jujur, tidak kemudian merekomendasi kita untuk membiarkan yang mungkar tetap mungkar dan terjadi berjalan di tengah-tengah umat. Demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik teladan bagi umat Islam. Adalah orang yang paling cinta ukhuwah Islamiyah. Nabi kita Muhammad. Ternyata beliau tidak pernah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan dalam beberapa metode amar ma'ruf nahi mungkar Nabi, beliau marah dengan nada yang keras. Tidak jarang pula karena marah yang sangat hingga memerah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena marah yang sangat besar ketika mendapati sebuah kemungkaran, sampai Rasulullah mengangkat dan meninggikan suaranya hingga terlihat urat-urat lehernya. Kaum muslimin yang saya muliakan, tidak lain itu semua sebagai bentuk cinta Nabi, kasih sayang Nabi kepada umat, kepada akidah umat, keamanan dan ketentraman hidup umat. Maka sekali lagi, suara-suara sumbang seperti ini adalah pada hakikatnya akan menyeret umat Islam pada kehancuran. Seruan yang mengatakan bahwa antara kita dengan Syiah atau antara Sunni dengan Syiah tidak ada perbedaan yang mencolok atau mendasar, ini adalah sebuah penipuan kepada umat. Yang mengatakan bahwa antara ahli sunnah dengan syiah tidak ada perbedaan yang prinsipil, ini adalah penipuan terhadap umat. Saya ingin bertanya kepada seluruh hadirin, apakah yang mengatakan bahwa Al-Quran umat Islam yang dibaca oleh kaum muslimin siang dan malam di rumah-rumah dan di masjid-masjid umat Islam adalah kitab suci yang telah tidak lagi otentik, telah hilang ribuan ayatnya? Masya Allah, ini perbedaan yang tidak mendasar. Kalau ada yang mengatakan bahwa ijazah sekolah kita yang dengannya kita lulus meraih gelar sarjana di universitas dinyatakan adalah ijazah yang tidak otentik, kita marah. Padahal hanya selembar ijazah, surat tanda tamat belajar. Apa artinya? Lalu bagaimana dengan kitab suci yang Allah turunkan sebagai kalam ilahi? Dinyatakan oleh kaum Syiah telah hilang ribuan ayatnya. Jadi selama ini kita membaca kitab suci yang tidak otentik. Apakah pernyataan bahwasanya Ibunda Aisyah, istri Nabi yang mulia, pendamping utusan Allah, dinyatakan sebagai wanita pezina dan wanita pelacur, itu perbedaan yang tidak prinsipil? Pernyataan yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril telah berkhianat dalam menyampaikan wahyu, sebenarnya wahyu itu adalah untuk Ali bin Abi Thalib, bukan untuk Muhammad. Itu adalah perbedaan yang tidak prinsipil, adalah perbedaan yang tidak mendasar. perbedaan yang dinyatakan perbedaan furu'iyah, ini adalah kemungkinannya muncul dari seseorang yang tidak pernah belajar Islam, tidak mengerti akidah Islam, seumur hidupnya hanya habis untuk mencari dunia, tidak pernah belajar makna-makna dan kandungan Al-Quran. Atau yang kedua, dia adalah penipu umat. Dan ini saya tegaskan, pengkhianat terhadap umat. Kaum muslimin yang saya muliakan, tidak cukup waktu untuk menyebutkan akidah-akidah kufur yang ada pada kaum Syiah. Di waktu yang sangat sempit dan singkat ini. Tapi perlu diketahui bahwa pernyataan-pernyataan yang tadinya atau sebagiannya saya nukilkan, termasuk pula ucapan sebagian orang bahwa negara kita menjamin kebebasan berkeyakinan. Saya mengatakan kebebasan berkeyakinan secara mutlak tanpa batas itu bukan bagian dari Islam. Jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan secara mutlak bebas bukan bagian dari bimbingan Al-Quran, bukan bagian dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dibiarkan bebas orang yang mengatakan istri Rasul sebagai pelacur dan bahwasanya Sayyidah Aisyah, wanita yang suci ini, sekarang sedang diazab dan disiksa di api neraka oleh Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad wafat meninggal dunia dengan meninggalkan, maaf-maaf saja, mewariskan 9 pelacur, yakni 9 istri beliau. Saya yakin orang-orang yang menyatakan kebebasan berkeyakinan itu adalah hak asasi manusia, dia akan marah dan tersinggung apabila dikatakan ibu dia, ibunya yang melahirkannya sebagai wanita pelacur. Dia akan marah. Dia akan memeja hijaukan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kalau kita katakan, bukankah kita bebas berbicara? Bukankah kita bebas berkeyakinan? Kita meyakini ibu Anda pelacur. Kenapa Anda marah? Kenapa Anda membatasi hak kami untuk berkeyakinan? Bebas berbicara, bebas berkeyakinan adalah hak asasi manusia. Sehingga boleh seorang mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq, orang nomor satu dalam Islam setelah nabinya, dan Umar Ibn Khattab, orang nomor dua dalam sejarah Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq, yang telah dijamin oleh Allah sebagai penduduk surga. Tak seorang pun dari kita, saya dan semua yang hadir, ayah dan ibu saya sekalipun, yang dijamin sebagai penduduk surga. Kita hanya berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal soleh kita, dan Allah jadikan kita sebagai penduduk surga. Tapi apakah kita terjamin? Tidak ada yang bisa memastikan. Namun para sahabat Nabi secara menyeluruh dijamin oleh Allah dengan jaminan ilahi sebagai penduduk surga. Terkhusus dalam hal ini Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibnul Khattab. kaum Syiah menyatakan bahwa Umar ibn Khattab adalah dua orang yang kafir. Kaum Syiah menyatakan Abu Bakar dan Umar ibn Khattab adalah dua berhala sesembahan Quraisy. Masya Allah, bebas berkeyakinan adalah bagian daripada HAM, bagian daripada hak asasi manusia. Sehingga ketika beberapa hari yang lalu Bapak Wali Kota Bogor melarang kegiatan kaum Syiah di kotanya demi keselamatan akidah umat Islam dan ketentraman sekaligus kenyamanan hidup masyarakat, Komnas HAM mengatakan bahwa ini telah membatasi hak asasi manusia. Kita menyatakan kepada orang-orang Komnas HAM, semoga kalian mendengar, kalau ada yang mengatakan dari kita bahwa ayah-ayah kalian adalah kafir, mau kalian? Bahwa ayah-ayah kalian adalah berhala, rela kalian? Atau kalian adalah keturunan orang-orang kafir? Jujurlah dan takutlah kalian kepada Allah. Ingat bahwa hidup ini bukan hanya di dunia. Belajarlah kalian Islam, belajar Al-Quran, belajar bimbingan Nabi, agar lisan kita ini terjaga, terpelihara dari berbicara tanpa ilmu. Kaum muslimin yang saya muliakan, apakah kita rela dan masih saja akan menyatakan hak asasi manusia ketika ada orang yang dalam bersyahadat? Kita tahu syahadatnya umat Islam itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadat kita. Ini syahadat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaum Syiah punya syahadat tersendiri. Dengan terang-terangan di negeri Iran, di Syria dan di Irak, dan akan dibawa ke Indonesia, bahkan sudah ada di Indonesia, bahwa syahadat yang dengannya seorang masuk dalam Islam, Islam versi Syiah adalah di samping mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, juga bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah kafir, dan bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah penduduk neraka. Begitu juga bersaksi bahwa Aisyah adalah kafir dan penduduk neraka, baru dia menjadi Islam Syiah. Ini kebebasan dan hak asasi manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha besar Allah, Maha besar Allah, Maha besar Allah. Maha suci Engkau ya Allah dari berbagai ucapan yang mereka ucapkan. Maha suci Engkau, Maha tinggi Engkau ya Allah. Maha suci syariatmu, Maha agung nabimu, Maha mulia para sahabat nabimu ya Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan, kejujuran itu mahal. Sportivitas itu adalah jiwa yang terpuji. Kemudian, pertanyaannya, apakah Aisyah istri Rasul kalian hitung sebagai manusia, atau beliau bukan dalam deretan manusia? Satu pertanyaan. Apakah Abu Bakar As-Siddiq yang menemani nabinya dalam perjuangan mengemban dakwah, mengorbankan segala yang dimilikinya? Khalifah pertama umat Islam yang dipuji dan disanjung oleh para malaikat, masih kalian hitung dalam deretan manusia, kategori manusia, atau sudah bukan manusia sehingga tidak perlu dibela haknya sebagai manusia? Belajarlah wahai saudaraku, belajar Islam. Jangan sibuk kalian dengan dunia yang melalaikan akhirat kalian. Kehidupan dunia 40, 50, 60 tahun. Setelah itu selesai, kemudian kalian lupakan kehidupan akhirat yang abadi. Kaum muslimin yang saya muliakan, ketahui bahwa kaum Syiah telah melakukan penodaan terhadap agama Islam. Itu bukan masuk dalam kategori hak asasi manusia. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang saya muliakan, kembali kepada sejarah kaum Syiah. Sekarang ini mulai bermunculan sekelompok manusia yang apabila disebutkan adanya penodaan akidah Islam, penodaan terhadap Al-Quran, penodaan kepada para sahabat Nabi, dia santai-santai saja. Namun apabila disebutkan tentang akan terjadinya pertumpahan darah dan akan mengancam keselamatan Anda dan keluarga Anda, negeri dan negara Anda, baru dia sadar, baru dia bangkit. Keselamatan akidah nampaknya masih nomor dua, kebutuhan sekunder. Tapi kenyamanan hidup dan ketentraman mencari dunia itu nampaknya kebutuhan primer. Mari kita lihat sejarah dan ambillah pelajaran penting dari sejarah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang telah diberitakan oleh Nabi kita yang mulia, dan telah pula diwariskan, dituliskan oleh para ulama-ulama umat sejak dahulu kala. Sejarah awal munculnya kaum Syiah bermula secara berantai tentunya, secara bertahap, adalah munculnya seseorang yang bernama Abdullah bin Saba, seorang yang beragama Yahudi, kemudian menyatakan keislaman dan hidup di tengah-tengah kaum muslimin di negeri Madinah. Di saat itu Abdullah bin Saba, di masa pemerintahan khalifah yang ketiga, Khalifah Uthman bin Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk memprovokasi masyarakat agar membenci khalifah, agar membenci pemerintahnya, dengan menghembuskan isu bahwa Uthman sebagai pimpinan negara telah melakukan korupsi, telah menggunakan uang kas negara untuk kepentingan keluarga dan sukunya, dan bahwasanya Uthman bin Affan telah melakukan nepotisme dengan mengangkat pejabat-pejabat negara baik di pusat pemerintahan di Madinah maupun di provinsi-provinsi dan wilayah-wilayah negaranya, pejabat-pejabat yang berasal dari kabilahnya. Masya Allah. Dia berbicara, Abdullah bin Saba, sang provokator Yahudi ini tadi, berbicara di majlis-majlis. Pada waktu itu belum ada majalah, Pada waktu itu belum ada buletin, pamflet, kertas edaran, belum ada internet, web dan situs-situs belum ada. Belum ada jejaring sosial, masih sangat manual. Dia Abdullah bin Sabah dengan tekun mendatangi rumah-rumah umat Islam. Bermajlis di beberapa tempat di pojok-pojok kota Madinah. Menghembuskan isu-isu negatif tentang pemerintah. Namun karena di Madinah tentunya dengan penjagaan dan perlindungan Allah, kaum muslimin di kota Madinah adalah kaum muslimin yang rajin belajar Islam. Hidup di tengah mereka para ulama-ulama Islam dari kalangan sahabat dan tabi'in, terselamatkan dari provokasi Abdullah bin Sabah, perintis kelompok teroris Syiah. Maka Abdullah bin Sabah tidak putus asa. Dia keluar meninggalkan kota Madinah menuju Kufah. Kufah adalah salah satu wilayah di negeri Irak. Di sana dia melancarkan kembali provokasinya, menyebarkan isu-isu kebencian terhadap pemerintahan Uthman bin Affan di kota Madinah sebagai pusat pemerintahan. Di sana Abdullah bin Sabah berhasil merekrut anggotanya. Kemudian dia lanjutkan misinya ke negeri Mesir, di mana Mesir waktu itu juga bagian dari wilayah negara Islam, Khilafah Uthman bin Affan. Di sana juga Abdullah bin Sabah melakukan penebaran isu provokasi. Dan di sana berhasil merekrut sejumlah pemuda. Dan akhirnya mereka berangkat bersama-sama menuju kota Madinah untuk menyerang pemerintahan pusat. Dan singkat cerita, dikepunglah istana Khalifah Uthman bin Affan dan terbunuhlah khalifah yang mulia ini, yang telah menemani nabinya dalam berjuang membela Islam, menemani Rasulullah dalam mengemban amanat dakwah. Kaum muslimin yang saya muliakan, pertumpahan darah terjadi akibat ulah perintis dan pencetus pertama atau bibit pertama munculnya agama Syiah. Sejak terbunuhnya Uthman bin Affan, berlanjut problem di tengah umat. Sampai akhirnya pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah adalah salah satu khalifah pada waktu itu yang menjalankan pemerintahannya dengan kezaliman-kezaliman dan kejahatan-kejahatan. Pada saat itu, Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang penuh dengan kesolehan, penuh dengan ketakwaan, memiliki cemburu yang sangat besar dan pembelaan terhadap umat Islam, tidak rela terhadap sikap-sikap khalifah Yazid bin Muawiyah. Dan memang para ulama telah menegaskan bahwa Yazid bin Muawiyah telah melakukan berbagai kesalahan dan kezaliman. Sahabat dan cucu Rasulullah ini, Husain, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap cara kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Bukan ambisi jabatan, bukan ambisi terhadap kursi, tetapi murni karena benci kepada kemungkaran dan tidak suka kepada kezaliman. Cucu Nabi yang dididik oleh Nabi, putra Ali bin Abi Thalib yang dididik dalam ketakwaan dan kesolehan. Namun di suatu hari, kondisi Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma didengar oleh sekelompok orang-orang di negeri Kufah yang mengklaim mereka sebagai Syiah atau pengikut dan pencinta Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarga dan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan, kami adalah pencinta dan pembela engkau wahai Husain. Maka datanglah engkau kemari ke negeri Kufah, meninggalkan Madinah atau Mekah Al-Mukarramah, meninggalkan tanah suci, kemari, datanglah ke negeri Kufah, kami akan berbaiat untukmu, kami akan bersumpah setia sebagai pengikutmu dan untuk menegakkan keadilan bersamamu. Maka Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib memenuhi panggilan mereka yang dilayangkan melalui sebuah surat ditujukan kepada Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka ketika sebagian sahabat Nabi mendengar rencana Husain untuk berangkat ke Kufah, ke negeri Irak, memenuhi panggilan sekelompok orang yang mengklaim sebagai pengikut dan pecinta Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarga Rasul, anak-anaknya dan cucu-cucunya. Maka para sahabat tadi segera menemui Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Antara lain adalah sahabat Ibnu Abbas yang terhitung sebagai paman Al-Husain, dari keturunan Bani Hashim sama seperti keturunan Rasulullah, menasihati Al-Husain, wahai Husain, jangan engkau berangkat ke negeri Kufah memenuhi panggilan mereka. Jangan wahai Husain, sungguh apa yang kau lakukan ini tidak diridhai oleh kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahan diri, jangan kau penuhi panggilan dan seruan mereka. Tapi Al-Husain merasa yakin atas pendiriannya. Tetap dia berangkat. Disusul oleh Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Sebagai seorang sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi. Mendengar Husain telah berangkat, maka dikejar oleh sahabat Abdullah bin Umar. Dan di tengah perjalanan dihentikan. Wahai Husain, kami mencintai engkau. Sungguh aku menasehatkan karena Allah, jangan engkau berangkat, akan terjadi fitnah besar. Jangan engkau berangkat. Tetapi Al-Husain tetap pada pendiriannya. Disebutkan oleh para ulama kita bahwa beberapa sahabat selain dua sahabat tadi juga ikut menasehati beliau. Antara lain adalah sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Namun Allah telah menghendaki untuk terjadi. Berangkatlah Husain ke negeri Irak. Mari kita dengarkan bersama, wahai saudaraku umat Islam, ambil pelajaran. Jangan mudah tertipu oleh seruan-seruan yang seolah-olah menampakkan solidaritas atau menampakkan anti kezaliman atau menyuarakan kejujuran. Hati-hati, waspada. Kita punya tolak ukur kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setibanya Al-Husain di negeri Karbala, bagian dari negara Irak sekarang, pemerintahan Yazid bin Muawiyah mendengar rencana Husain untuk menentang penguasa. Maka tentunya pemerintah menyiapkan tentaranya untuk menumpas apa yang mereka anggap mengancam eksistensi negaranya. Di saat orang-orang Kufah yang memanggil Husain bin Ali bin Abi Thalib mendengar akan ancaman tentara pemerintah, di saat orang-orang yang mengklaim sebagai pendukung dan pencinta Ahlul Bait mendengar bergeraknya tentara Yazid bin Muawiyah, maka mereka berkhianat kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang tadinya berjanji dan bersumpah setia, akan setia dan terus mendukungnya, ternyata berbalik arah, membiarkan cucu Rasul yang mulia ini menjadi korban. Dan singkat cerita, terbunuhlah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang ternyata terbongkar setelah itu bahwa pembunuh beliau adalah orang-orang Syiah itu sendiri. Kemudian setelah itu, orang-orang Syiah menampakkan dirinya sebagai orang-orang yang bersedih atas kematian Al-Husain. Maka saat ini kita mendengar acara dan ritual kaum Syiah yang mereka adakan secara rutin setiap tahunnya, acara haul kematian Husain, atau sering disebut dengan acara Al-Husainiyat, memperingati kematian dan kepahlawanan Husain, kata orang-orang Syiah, para pengkhianat ini. Subhanallah, para penipu. Kaum muslimin yang saya muliakan, disebutkan dalam berbagai riwayat, dalam buku-buku sejarah ulama yang menceritakan peristiwa terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, bahwa di saat Husain mengetahui pengkhianatan kaum Syiah yang telah berjanji akan mendukungnya, sebelum terbunuh, sebelum terjadinya pertempuran yang sengit, Al-Husain melaknat orang-orang Syiah dan menyatakan bahwa dirinya berlepas diri dari mereka dan membenci mereka. Dan akhirnya terbunuhlah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan ayahnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, tahukah kita apa itu acara Asyura Al-Husainiyat yang sekarang terus semakin marak di Indonesia? Itu tidak lain adalah acara peringatan kematian dan kepahlawanan Husain bin Ali bin Abi Thalib menurut orang-orang Syiah. Kaum muslimin yang saya muliakan, masih kita dalam konteks menyebutkan sejarah kaum Syiah yang penuh dengan makar terhadap negara, penuh pengkhianatan terhadap umat Islam. Mari kita berlanjut kepada masa berikutnya. Kalau peristiwa terbunuhnya dan pengkhianatan Syiah terhadap cucu Rasulullah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib terjadi pada abad pertama Islam, abad pertama Hijriah, maka setelah berhasil ditumpasnya kaum Syiah, ternyata mereka tidak berhenti sampai di sana. Pada awal abad keempat, pada awal abad keempat Hijriah, kaum Syiah yang dikenal dengan Syiah Al-Qaramithah melakukan tindakan teror dalam bentuk pembunuhan dan perampokan terhadap jamaah haji pada tahun 317 Hijriah. Pada tahun itu, sekelompok Syiah yang bersenjata menghadang jamaah haji yang baru menyelesaikan ibadah hajinya di tanah suci dan hendak pulang ke negerinya. Di perjalanan mereka dihadang oleh sekelompok Syiah bersenjata dan dibunuh, tidak peduli pria ataukah wanita, tua ataukah muda, nenek-nenek ataupun kakek-kakek dibunuh dan dibantai oleh kaum Syiah dan harta mereka dirampas. Beberapa tahun kemudian, masih pada awal abad keempat Hijriah, kaum Syiah kembali melakukan tindakan teror di tanah suci. Di dekat Ka'bah, di bawah pimpinan seorang tokoh Syiah yang dikenal dengan sebutan Abu Tahir Al-Qarami Al-Qarmati, dengan pedang terhunus mereka memasuki Masjidil Haram, tempat paling suci di muka bumi, rumah Allah pertama yang dibangun di muka bumi oleh Nabi dan Rasulnya yang mulia Nabi Allah Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam. Tempat paling suci di muka bumi yang tidak hanya dihormati dan dihargai oleh umat Islam dalam agama Islam, bahkan dihormati dan diagungkan oleh kaum musyrikin Quraisy, penduduk Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab dan komplotannya yang kafir itu. Mereka sangat mengagungkan tanah suci Mekah, menghormati Masjidil Haram. Disebutkan dalam banyak riwayat, orang-orang kafir Quraisy kalau mereka sedang memburu dan mengejar pelaku pembunuhan terhadap ayah mereka, pembunuh ayahnya memasuki Masjidil Haram, mereka walaupun punya kekuatan tidak berani untuk masuk ke masjid menangkap dan menyeret si pelaku pembunuhan tadi. Walaupun mereka kuat, ditunggu sampai orang itu keluar meninggalkan Masjidil Haram. Kenapa? Karena mereka beriman dan berkeyakinan bahwa Masjidil Haram adalah tempat paling suci dan terhormat di muka bumi ini. Tapi orang-orang Syiah tidak peduli itu semua. Mereka menganggap tanah paling suci di muka bumi adalah Karbala, tempat terbunuhnya Husain, melebihi sucinya kota Mekah, melebihi sucinya Masjidil Haram dan Ka'bah. Sehingga akhirnya Abu Tahir Al-Qarmati ini dengan pedang terhunus bersama prajuritnya di pintu Ka'bah, bukan hanya di pintu Masjidil Haram, di pintu Ka'bah, mereka membunuhi jamaah haji, menebas leher-leher jamaah haji yang sedang beribadah kepada Allah di Masjidil Haram, bukan di masjid kita, bukan di masjid agung, bukan di masjid kampung kita, di Masjidil Haram Mekah, bersimbah darah. Lantai atau tanah Masjidil Haram, darah-darah jamaah haji yang dibunuh oleh kaum Syiah. Subhanallah. Wahai saudaraku umat Islam, kalau kita sekarang merasa aman, maka sayangi anak-anak kita. Kalau sekarang kita belum merasa terancam, maka pikirkan baik-baik cucu-cucu kita. Jangan sampai mereka menjadi korban pembantaian kaum Syiah. Tidak cukup sampai di sana. Pada abad ke-6 atau ke-7 Hijriah, pada masa dinasti Abbasi, khilafah Bani Abbas, yang pada waktu itu berposisi sebagai khalifah, kaum Syiah yang salah satu prinsipnya, dan ini juga penting untuk diketahui oleh umat Islam, salah satu prinsip paling penting dalam agama Syiah adalah prinsip taqiyah. Prinsip taqiyah ini maknanya adalah menyembunyikan ideologi dan akidah yang asli yang ada di dalam sanubari mereka, menampakkan yang sebaliknya, dengan kata lain kemunafikan. Akidah taqiyah yang diwajibkan oleh agama Syiah, sama seperti yang Allah beritakan tentang kaum munafikin di dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafik itu, kata Allah, yang menampakkan keislaman, jika sedang bersama, berada di tengah-tengah komunitas Islam, mereka mengatakan, kami muslimin, sama seperti kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbaju dengan baju Islam. Namun kata Allah, apabila mereka sudah berpaling meninggalkan komunitas Islam, berjumpa kembali dengan teman-temannya dan pimpinan-pimpinannya, mereka mengatakan, oh, kami sekedar bermain-main dengan umat Islam. Kami mengolok-ngolok mereka, membodohin mereka kok. Kami menyatakan kami bersama kalian, wahai umat Islam. Kami juga muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi sebenarnya, kata mereka kepada para pimpinan dan kawan-kawannya dalam komunitas munafik, kami tetap komitmen bersama kalian. Orang-orang Syiah punya prinsip kemunafikan yang mereka istilahkan dengan nama takiyah. Jadi kalau berjumpa kita, bermanis muka. Kalau berjumpa kita, tidak mau mengatakan diri saya Syiah. Kalau ditanya, kamu berkeyakinan bahwa Abu Bakar dan Umar itu kafir? Oh, na'udzubillah, masa begitu? Dalam hatinya, ya memang begitu. Kamu Syiah ya? Oh, bukan. Saya bukan Syiah. Dalam hatinya, nama saya Salim. Berdusta, berbohong, berkhianat. Itu adalah prinsip Syiah yang sudah disebutkan dan didoktrinkan oleh tokoh-tokoh Syiah dan termaktub, tercantum dalam literatur-literatur resmi agama Syiah. Kalau ISIS, Al-Qaeda, mereka enggak akan bersenyum muka di hadapan, bermanis muka di hadapan kita. Mereka dengan tegas menyatakan, kalian kafir. Negara ini negara kafir. Kita harus menggulingkannya. Itu ISIS. Itu Al-Qaeda. Itu NII. Tapi kalau Syiah, pandai menipu. Mereka dalam sejarah tidak jarang melakukan gerakan yang sering disebut dengan gerakan clandestine, yaitu upaya menyusupkan kader-kader Syiah dalam tubuh pemerintah yang berkuasa. ISIS tidak akan melakukan itu. Saya jamin ISIS, Al-Qaeda tidak akan menyusupkan kader-kadernya, pura-pura menjadi pegawai negeri atau menjadi aparat pemerintah, secara bertahap menitik karir, menyusun strategi untuk sampai pada posisi yang telah dianggap posisi yang strategis. Tidak demikian ISIS. Karena mereka dengan terang-terangan dan terbuka, kalian kafir dan kami membenci kalian. Tapi kalau Syiah, sejarah mengajarkan kepada kita, dan sampai hari ini dilakukan di berbagai negara, dan salah satunya adalah Indonesia. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sejarah tersebut adalah apa yang dilakukan tadi pertama oleh Abdullah bin Sabah, bibit pertama munculnya agama Syiah, hidup di tengah-tengah muslimin. Saya muslim, saya beriman. Di balik itu menebarkan isu-isu, provokasi-provokasi. Berjumpa lagi dengan ulama-ulama Islam, wah, saya bersama kalian Islam, Islam. ternyata kita loncat sejarah ini. Kita lewati beberapa sejarah Syiah yang lainnya. Pada abad ke-6 kurang lebih abad Hijriah, seorang tokoh Syiah yang bernama Ibnul Alqami dengan penuh kesabaran, telaten, menitih karir dalam tubuh pemerintahan dinasti Abbasi. Pada saat itu, tahun berganti tahun, sampai pada ujungnya dia berhasil menjabat sebagai menteri, atau mungkin di zaman kita hampir sederajat dengan posisi perdana menteri. Setidaknya kalau di zaman kita boleh dikata menteri dalam negeri. Pada saat itu dia memberikan bisikan-bisikan seolah-olah sebagai ide-ide yang jitu untuk kepentingan negara. Dia menyampaikan kepada khalifah bahwasanya negara sekarang dalam keadaan aman. Kita ingin membangun negara di berbagai bidang dan di berbagai lini. Namun untuk itu perlu kiranya anggaran dan biaya pembelanjaan untuk angkatan bersenjata negara sementara waktu dipangkas. Anggarannya dipangkas untuk angkatan bersenjata negara. Apa alasannya? Menarik sekali. Demi kemaslahatan rakyat. Dalam bentuk apa? Anggaran itu dipangkas, dikuranginya jumlah personil angkatan senjata negara. Berjalan waktu, tahun berganti tahun, ide berikutnya dari menteri dalam negeri ini yaitu untuk mengurangi gaji bulanan bagi para tentara dan prajurit negara. Untuk sejenak kita konsen dalam pembangunan di bidang-bidang lainnya. Maka diikuti oleh khalifah, tentunya dia seorang yang nampak berwibawa. Ibnu Al-Qami nampak seorang yang bijak, yang berbudi pekerti baik, peduli terhadap negara, peduli terhadap rakyat. Luar biasa. Mungkin akhlak dan perangainya secara zahir tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menyamainya. Dan seringnya kita ini memang tertipu dengan perangai atau budi pekerti dan akhlak yang nampak. Sehingga akhirnya kita menutup mata terhadap kemungkaran yang muncul di balik itu. Singkat cerita, ternyata Ibnu Al-Qami bermain mata dengan kerajaan Tartar di bawah pimpinan Hulagukan dan melayangkan surat kepada kerajaan Mongol bahwa sekarang dinasti Abbasi, pemerintahan Baghdad, yakni sebagai pusat pemerintahan Islam pada waktu itu, dalam kondisi yang lemah. Dibocorkan rahasia negara, dokumen-dokumen negara diumbar. Maka kata Ibnu Al-Qami, silahkan datang kalian dengan tentaranya. Maka dikirimlah bersama Hulagukan 200 ribu prajurit Mongol menyerang negeri Islam Baghdad. Dan singkat cerita, tanpa pri kemanusiaan, dipenuhi dengan kekejaman dan kesadisan, tentara Tartar membantai umat Islam sebagai kelanjutan pengkhianatan orang-orang Syiah yang dipimpin oleh Ibnu Al-Qami sebagai salah satu menteri dinasti Abbasi pada waktu itu. Disebutkan dalam kitab Al-Bidayah Wan-Nihayah karya Imam Besar Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Al-Imam Ibnu Katsir, salah satu imam Islam yang hidup hampir 8 atau 7 abad yang lalu, bermadhab Syafi'i, buku tafsirnya sangat terkenal di Indonesia ini. Buku tafsir beliau dibaca di pondok-pondok pesantren, Beliau punya salah satu karya yang berjudul Al-Bidayah Wan Nihayah, sebuah kitab besar dalam bidang sejarah Islam. Maknanya dalam bahasa Indonesia, sejarah dalam permulaannya dan ujung akhirnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, disebutkan oleh beliau bahwa pada peristiwa pembantaian Tartar terhadap umat Islam di Baghdad, akibat pengkhianatan orang-orang Syiah telah terbunuh hampir 2 juta muslim. Berapa penduduk Kulon Progo? Sampai 2 juta? Perkiraan saya enggak nyampe Kabupaten Kulon Progo. Kalau seandainya 2 juta berarti seluruh masyarakat di Kulon Progo ini dibantai habis. Bukan 1000 orang atau 2000 orang. Kalau dikatakan bahwa telah dibantai 1000 orang dan mayatnya bergeletakan di alun-alun, kita sudah membayangkan 1000 mayat. Bagaimana 10.000 mayat? Bagaimana dengan 2 juta mayat umat Islam? Disebutkan pula dalam kitab yang sama bahwa sungai Tigris yang mengalir di tanah Baghdad berubah warna airnya menjadi merah darah akibat darah-darah umat Islam yang mayatnya dibuang ke sungai Tigris. Kejam. Kaum muslimin yang saya muliakan, tidak cukup sampai di sana. Kita loncat beberapa abad berikutnya dari bentuk pengkhianatan dan makar-makar Syiah terhadap negara dan terhadap umat Islam. Pada tahun 1407 Hijriah, atau kurang lebih 30 tahun yang lalu, kelompok Syiah dari negeri Iran yang menyamar sebagai jamaah haji, ratusan jamaah haji Iran masuk ke tanah suci dengan membawa 50 kg TNT sebagai bahan peledak yang telah dikemas dalam bentuk pasta, disimpan di bawah tas dan koper-koper mereka. Terbongkar terdapat 51 kg bahan peledak TNT yang dalam 1 kilogramnya saja dapat membunuh lebih dari radius 1000 meter. Luar biasa. Ya, kalau meledakkannya itu di padang pasir yang kosong dari manusia, tapi bagaimana hari ini akan diledakkan di kerumunan manusia yang sedang beribadah, ibadah, tunduk patuh kepada Allah di tanah suci? Alhamdulillah, Allah selamatkan. Terbongkar makar mereka. Itu tidak bisa didustakan, diketahui oleh dunia. Terbongkar rencana jahat Syiah Iran terhadap umat Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, setahun dua tahun berikutnya, kembali kaum Syiah di tanah suci melakukan demonstrasi dan tindak anarkis melawan pemerintah yang menugaskan polisi-polisi pengaman pelaksanaan jamaah haji. Hingga dalam tindak anarkis demonstrasi yang dilakukan oleh kaum Syiah pada tahun tersebut, kurang lebih 29 atau 28 tahun yang lalu, terbunuh kurang lebih 400 jamaah haji dan 85 petugas keamanan. Masya Allah, kaum Syiah pengkhianat berencana jelek membunuh umat Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita pernah mendengar apa yang namanya revolusi Iran, yaitu sebuah revolusi atau kudeta yang dipimpin oleh Khomeini kurang lebih 30 tahun yang lalu. kudeta terhadap pemerintah yang sah, bekerja sama Khomeini dengan Eropa untuk menggulingkan pemerintah yang berkuasa. Khomeini yang dididik di Perancis menjadi tokoh idola aktivis-aktivis yang sukanya dan senangnya memprotes pemerintah. Sebagian umat Islam di Indonesia termasuk termakan dengan isu revolusi Iran. Akhirnya mereka mengimpikan, mereka berharap-harap bisa melakukan pemberontakan dan kudeta terhadap pemerintahnya seperti yang dilakukan oleh Khomeini terhadap pemerintahnya. Pada saat itu pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan melarang beredarnya buku-buku Khomeini atau kaset-kaset yang menyeru kepada revolusi Khomeini, dan ditangkapi beberapa pihak yang memprovokasi masyarakat. Kaum muslimin yang saya muliakan, beberapa tahun yang lalu duta Iran untuk Indonesia menyatakan secara tegas bahwa revolusi Khomeini adalah revolusi yang bersejarah, yang telah dijadikan sebagai model dan contoh oleh umat Islam di berbagai negara yang tidak puas terhadap kezaliman pemerintahnya. Masya Allah, luar biasa. Duta negara di negara kita berbicara. Kaum muslimin yang saya muliakan, mari kita lihat apa yang terjadi di salah satu negara kaum muslimin, atau sebelum itu kembali kepada gerakan penyusupan kader-kader Syiah dalam tubuh pemerintah. Beberapa tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu, orang-orang Syiah melakukan peledakan di negara Arab Saudi dengan bekerja sama dengan salah satu pejabat tinggi kedutaan negara Kuwait yang ada di Saudi Arabia, di mana pejabat tinggi kedutaan Kuwait tersebut beragama Syiah, membantu menyiapkan bahan peledak untuk kelompok Syiah. Dan itu terbukti, dan alhamdulillah pemerintah Kuwait segera mengambil tindakan yang terpuji. Tapi sebagai contoh bahwa pemerintah Kuwait juga kecolongan, bagaimana kader-kader Syiah berhasil menyusup dalam tubuh pemerintahan. Ya, karena memang di Kuwait juga pemerintahan itu melalui proses pemilihan, melalui proses kampanye, siapa yang berduit dia bisa berkuasa. Tentu ini cara-cara yang bertentangan dengan Islam, karena sulit terbedakan mana orang-orang yang benar-benar keislamannya benar-benar membela Islam dan mana orang-orang yang siap berbuat kezaliman dan berkhianat terhadap Islam dan negara. Kaum muslimin yang saya muliakan, di negara Yaman kita sering mendengar di media berita bagaimana terjadi pemberontakan kaum Syiah terhadap negara yang sah. Kita hanya mendengar mereka telah memberontak dan mengangkat senjata, tapi bagaimana prosesnya? Wahai umat Islam Indonesia, saudaraku, ambil pelajaran dari musibah dan malapetaka yang menimpa saudara kita sebelum malapetaka itu datang menghampiri kita. Kurang lebih 30 tahun yang lalu, orang-orang Syiah di negeri Yaman yang pada awalnya kecil, kaum Syiah Rafidhah pada awalnya sangat-sangat minoritas. Mereka melalui bimbingan ulama-ulama Iran membentuk sebuah forum pemuda yang dinamakan dengan Forum Pemuda Mukmin. Namanya bagus, indah. Apa program-program Forum Pemuda Mukmin? Yang ditampakkan adalah beasiswa bagi para pelajar untuk belajar di negeri Iran. Untuk poin ini, kira-kira di negeri kita sudah ada atau belum? Jawabannya sudah banyak. Baik yang dikoordinir oleh universitas-universitas, sekolah tinggi Islam, ataupun yang dikoordinir oleh beberapa ormas Islam di negeri ini. Telah disebutkan ribuan pelajar Indonesia berada di Iran. Apa kemudian yang dilakukan oleh Forum Pemuda Mukmin di negeri Yaman? Karena masih minoritas, mereka menyuarakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Seperti yang diserukan oleh Khomeini, ukhuwah Islamiyah, la Sunni wala Syiah, la Syarqiyah wala Gharbiyah, tiada timur, tiada barat, tiada Sunni, tiada Syiah. Kita umat Islam, kita bersatu. Masya Allah, banyak orang yang tertipu. Islam, Islam, Islam. Kita semua Islam. Jangan berbicara perbedaan. Jangan berbicara perbedaan. Masya Allah. Setelah merasa kuat, setelah merasa punya posisi dan kesempatan, di saat itu bangkit dan muncul sifat aslinya, yaitu teroris, membunuh, membantai. Itu yang dilakukan oleh Khomeini di negeri Iran, membantai orang-orang Sunni secara kejam dan bengis. Umat Islam yang saya muliakan, maka Forum Pemuda Mukmin di negeri Yaman secara rutin mengirim pelajar-pelajarnya ke Iran, delegasi demi delegasi. Setelah mereka merasa kuat, yang kemudian terkuak, terbongkar bahwa pemuda-pemuda yang dikirim sebagai delegasi dan pelajar berbeasiswa tadi tidak hanya belajar ilmu dunia tetapi juga belajar ilmu militer yang dilatih oleh petinggi-petinggi militer Iran, pulang ke negeri Yaman dengan membawa militansi Syiah Iran. Di saat pemerintah Yaman mulai melemah, yang memang sengaja ditunggu dengan penuh sabar oleh orang-orang Syiah, kelemahan pemerintah. Di saat pemerintah mulai bertikai satu dengan lainnya, dan orang-orang Syiah Yaman berhasil melakukan gerakan klandestin dalam tubuh angkatan bersenjata negeri Yaman, di saat itu mereka mulai unjuk gigi, mulai menampakkan kekuatannya dan memberontak kepada pemerintah. Dimulai dari sebuah wilayah desa yang kecil, merembet sampai kepada sebuah kabupaten, sebuah provinsi, merangsek maju sampai ke ibu kota dan berhasil mengepung istana presiden. Dan terjadilah peperangan dahsyat sekarang yang akhirnya pemerintah sah negeri Yaman, pemerintah yang resmi, yang berkuasa, meminta pertolongan kepada negara Arab Saudi dan negara-negara Teluk untuk membantu mereka menghadapi pemberontak Syiah yang telah disokong, didanai, dibantu, dan dilatih oleh pemerintah Iran sebagaimana telah diakui secara resmi oleh Menteri Pertahanan Iran. Hati-hati. Sesuatu yang besar bermula dari sesuatu yang kecil. Sesuatu yang mengancam umat bermula dari sesuatu yang dianggap remeh. Kelalaian orang-orang yang sebelum ini dirasakan akibatnya oleh anak-anak mereka sekarang. Kaum muslimin yang saya muliakan, oleh karena itu beberapa negara resmi, negara Islam di belahan bumi ini dengan resmi melarang agama Syiah di negerinya. Tidak jauh dari negeri kita, negara jiran Malaysia, negara tetangga kita, satu rumpun dengan kita, dengan resmi melalui pernyataan Menteri Dalam Negeri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang beliau juga mantan Menteri Pertahanan Malaysia, dengan resmi menyatakan bahwa agama Syiah dilarang bercokol dan mengembangkan ideologinya di Malaysia. Pernyataan beliau sangat didukung oleh Parlemen Malaysia. Akhirnya negara Malaysia memulangkan pelajar-pelajar Iran dan memulangkan dosen-dosen Iran. Semoga Allah beri hidayah pemerintah kita untuk mengeluarkan kebijakan yang strategis sebagaimana dilakukan oleh beberapa negara muslim lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, bahaya ini semakin mengancam ketika tokoh-tokoh Syiah Indonesia yang sebagiannya telah berhasil menyusup dalam tubuh pemerintah kita. Semoga Allah menjaga pemerintah Indonesia. Semoga Allah melindungi pemerintah negeri ini dari makar-makar musuhnya, Yahudi, Nasoro, Majusi, Syiah, kaum teroris, ISIS, dan yang lainnya. Berdoalah kepada Allah, memohon keselamatan untuk umat Islam dan negeri ini. Tokoh-tokoh Syiah hari-hari ini semakin berani mengatakan dan memprovokasi masyarakatnya. Di antara mereka ada yang mengatakan, wahai kaum Syiah Indonesia dan Malaysia, bangkitlah, jangan mundur, kita terus berjuang sampai titik darah penghabisan dan Syiah akan menang. Ini secara terbuka disampaikan. Beberapa hari yang lalu, istri Jalaluddin Rahmat dengan pongah mengatakan bahwa saya dalam acara Husainian, acara haul kematian Husain, telah melakukan dia namakan dengan dalam acara itu tahbir atau apa istilahnya, yakni melukai tubuh dengan pedang atau pisau hingga bercucuran darah sebagai bentuk solidaritas atas kematian Husain. Dia mengatakan bahwa saya telah melakukan ini 3 kali. Yang pertama di Iran, yang kedua dan ketiga di Indonesia. Sungguh saya menikmati acara ini. Saya menikmati ketika kepala saya mencucurkan darah. Dan kami orang-orang Syiah tidak berat untuk melukai diri kami dan mencucurkan darah kami, apalagi sekedar untuk menumpahkan dan mencucurkan darah kalian. Kami tidak berat membacok diri kami, apalagi kalian, wahai ahlus sunnah. Masya Allah. Perhatikan, wahai saudaraku, perkembangan perjalanan Syiah di negeri kita. Bandingkan dengan keadaan mereka 15 atau 20 tahun yang lalu. Apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan di negeri ini? Ya, kita memang benci teroris ISIS, Al-Qaeda, dan wajib kita bergandengan tangan untuk memberantas mereka sampai seakar-akarnya, walaupun kita harus mengorbankan apa yang kita miliki demi Islam, demi Al-Quran, demi keselamatan akidah umat, demi keselamatan negara kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, tapi jangan lupa terhadap Syiah. Kaum Syiah lebih kejam dari ISIS, lebih licik dalam membuat makar terhadap umat Islam dan negara ini. Maka dari itu sudah layaknya kita bangkit dan kita mengatakan kepada orang-orang yang sampai hari ini masih mengatakan bahwa Syiah adalah bagian dari Islam, atau menyatakan bahwa perbedaan kita umat Islam dengan Syiah adalah perbedaan yang tidak prinsipil. Takutlah kalian kepada Allah. Berhentilah kalian dari berbicara tanpa ilmu. Dan jangan kalian berkhianat menipu umat Islam. Wahai orang-orang yang menyuarakan hak asasi manusia, ketahuilah bahwasanya para sahabat Nabi adalah manusia. Dan mereka adalah manusia terbaik dalam sepanjang sejarah Islam. Mereka juga punya hak untuk dihargai. Mereka punya hak untuk dibela. Jangan kalian sok orang yang ingin menenangkan keadaan. Kalau kalian tidak tahu kenyataan, maka dengarkan. Upaya kalian meredam untuk tidak terjadi konflik, itu pada hakikatnya adalah menunda konflik berdarah yang lebih besar. Keberadaan Syiah di berbagai negara termasuk negara kita menimbulkan tiga efek negatif yang nyata. Yang pertama, mengancam keutuhan akidah dan keimanan umat dan menodai akidah Islam, menodai Al-Quran, menodai Nabi Muhammad. Sekedar mengingatkan bentuk penodaan Syiah kepada Nabi Muhammad. Bagaimana orang-orang Syiah di Iran memberikan penafsiran-penafsiran batil, penafsiran-penafsiran dusta terhadap beberapa ayat Al-Quran atau banyak ayat Al-Quran. Antara lain, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-37, ketika Allah menyebutkan peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad dan anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritha, di mana pada saat itu anak angkat Rasul yang bernama Zaid bin Haritha memiliki seorang istri yang bernama Zainab bintu Jahsy, saudara sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri bibi Rasul, di mana beredar dalam keyakinan orang Arab pada waktu itu bahwa tidak dibenarkan ayah angkat untuk menikahi istri anak angkat apabila telah dicerai. Maka Allah ingin menjelaskan kepada umat Islam syariatnya melalui nabinya. Ketika Zaid bin Haritha datang menemui Rasul, mengadukan problem rumah tangganya dan berencana untuk mencerai istrinya yang bernama Zainab bintu Jahsy, di mana sempat terbetik pada hati Rasul keinginan untuk menikahi Zainab. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi bahwa apabila Zainab telah dicerai oleh Zaid bin Haritha, hendaknya dinikahi oleh Nabi untuk menjelaskan kepada umat syariat Islam bahwa boleh bagi seorang anak ayah angkat untuk menikahi mantan istri anak angkatnya. Pembahasan ini bisa dikaji dalam pelajaran fikih. Tapi di sini yang penting untuk disebutkan, Syiah menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini turun ketika peristiwa, saya agak malu menceritakannya, tetapi penting untuk diketahui bahwa orang-orang Syiah yang mengklaim cinta Nabi dan cinta Ahlul Bait, ternyata mereka secara penuh khianat menodai Rasulullah dan keluarganya. Mereka menyatakan dalam buku tafsirnya bahwa ayat ini berkaitan dengan ketika suatu hari Nabi Muhammad datang berkunjung ke rumah Zaid bin Haritha. Ternyata Rasulullah mendapati atau melihat Zainab binti Jahsy sedang mandi tanpa sehelai kain pun. dan Rasulullah tertarik dengan tubuh Zainab dan mengatakan, Maha suci engkau ya Allah yang menciptakan tubuh yang indah ini. La haula wala quwata illa billah. Pantaskah tuduhan ini dituduhkan kepada ayah kita? Adakah di antara kita yang siap dengan rela ayah kita dikatakan, ayahnya dituduh telah mengintip atau melihat istri tetangga dalam keadaan seperti itu? Kita akan marah. Keluarga kita dihina, dicoreng. Lalu bagaimana dengan Nabi yang mulia? Ini terdapat dalam karya-karya dan literatur-literatur Syiah yang resmi di kalangan mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa orang-orang yang dahulunya Syiah, dilahirkan di bumi Karbala, kemudian Allah beri hidayah dengan kekuasaannya dan bertaubat dari agama Syiah. Walaupun sebagian mereka harus mengalami atau menderita akibat permusuhan kaum Syiah, bahkan sebagian mereka dibunuh. Tidak sedikit dari beberapa tokoh Syiah yang kemudian taubat dan membongkar kesesatan Syiah yang mereka sejak kecil dilahirkan dan dididik di sekolah-sekolah Syiah. Akhirnya dibunuh. Tidak lupa dari ingatan kita peristiwa terbunuhnya atau dibunuhnya seorang ulama besar dari negeri Pakistan yang bernama Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Syekh Ihsan bernama Ihsan Ilahi memiliki karya-karya yang luar biasa yang membongkar kesesatan agama Syiah dalam berbagai bidang. Syekh Ihsan Ilahi dibunuh melalui sebuah peristiwa pengeboman yang dilakukan oleh kaum Syiah di Pakistan di saat beliau sedang memberikan ceramah di hadapan umat Islam. Tiba-tiba diledakkan bom tidak jauh dari posisi beliau dan tidak lama setelah itu beliau wafat meninggal dunia. Kaum muslimin Syiah sejarahnya dipenuhi oleh darah. Ini yang pertama dari tiga efek negatif yang saya sebutkan yang akan menimpa umat Islam apabila Syiah dibiarkan hidup di negeri ini, diizinkan dengan alasan hak asasi manusia atau dikatakan mereka bagian dari Islam. Yang kedua dari efek negatif itu adalah terjadinya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Dan sekarang sudah terjadi di Sampang, Pulau Madura, di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, di Kabupaten Bondowoso, di Bogor, di Makassar, dan beberapa tempat yang lainnya telah terjadi konflik horizontal sebagai permulaan awal. Ya. Sebagai uji coba. Begitu juga dikatakan oleh tokoh-tokoh Syiah Indonesia bahwa kalian hati-hati, bahwa kami akan menjadikan Indonesia seperti Syria dan Irak. Umat Islam, mari kita bergandeng tangan. Mari kita bersama-sama dengan pemerintah kita yang semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk tidak hanya mewaspadai, bahkan mengingatkan anak didik kita, putra-putri kita, mengajarkan kepada mereka ilmu Islam, ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah sebagai benteng akidah, benteng iman. Tanpa harus kita melakukan tindak anarkis, tanpa kita harus menyerang, melempar, membakar dan melukai. Semua itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi kita berkoordinasi dengan waliul amr, memberikan masukan dan nasihat positif kepada pemerintah kita untuk berani mengambil kebijakan-kebijakan yang melindungi umat Islam. Apa yang dilakukan oleh wali kota Bogor Semoga Allah menambah iman kepada beliau. Semoga Allah menambah ketabahan dan keistiqomahan untuk beliau. Perlu dicontoh oleh pemimpin-pemimpin di berbagai kota lainnya, di berbagai provinsi lainnya. Ya, memang perjuangan itu tidak lepas dari pengorbanan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Sejarah telah menunjukkan orang-orang mulia berjuang dan berkorban. Dan insya Allah mereka akan hidup di akhirat nanti di surga Allah dengan kehidupan yang nyaman, tidak ada sedikit pun pengorbanan. Kaum muslimin yang saya muliakan, mencermati apa yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia, acara Al-Husainiyat yang semakin marak di berbagai kota, di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, ketahui acara Al-Husainiyat adalah sebuah acara yang memang dikemas dengan kemasan sebagai bentuk cinta dan solidaritas untuk Ahlul Bait. Dan penting diingatkan, mereka menebarkan isu bahwa kita Ahlus Sunnah ini benci kepada Ahlul Bait, tidak suka kepada keturunan Rasul. Ini dusta, dusta, dusta. Kita Ahlus Sunnah umat Islam, di antara syariat dan ideologi yang kita yakini adalah mencintai, menghormati dan memuliakan Ahlul Bait, keluarga Rasul yang soleh, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah kakek mereka. Mengaku Ahlul Bait tetapi menghina Ahlul Bait. Mengaku Ahlul Bait tetapi menghina Al-Quran. Mengaku Ahlul Bait tetapi menghina sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Tidak ada nilai kehormatan dan kemuliaan sedikit pun. Kaum muslimin yang saya muliakan, acara Husainiyat adalah media provokasi bagi anggota Syiah dan melahirkan militansi pemberontakan dan militansi pembunuhan. Kalau di Indonesia beberapa tahun yang lalu mereka menggambarkan kesedihannya dan solidaritasnya atas terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib dengan menepuk-nepuk dadanya, dengan menyebut ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Sebagian mereka menampar wajahnya, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Di samping kita semua sudah belajar dan tahu bahwa perbuatan ini perbuatan yang haram, menampakkan kesedihan yang berulang-ulang dan ritual kesedihan memperingati kematian, ini adalah dilarang oleh Islam. Ditambah lagi, acara itu adalah acara untuk memprovokasi kebencian mereka terhadap umat Islam dan melahirkan, menumbuh kembangkan militansi Syiah, dendam Syiah terhadap umat Islam di berbagai belahan bumi. Ujung-ujungnya nanti di Indonesia semoga tidak terjadi, akan muncul gerakan atau ritual Husainiyat seperti yang terjadi di Baghdad, di Kufah, di Iran, dengan membawa pedang-pedang di jalan-jalan karnaval, membawa pedang dengan melukai tubuhnya sehingga berdarah, tidak luput pula anak-anak kecil umur 4-5 tahun, 3 tahun, mereka gendong dan dipukulkan pedang atau pisau ke kepalanya, melatih militansi anak-anak kecil mereka dengan mencucurkan darahnya dari kepala mereka. Apakah ini Islam? Apa ini agama? Saya yakin umat Islam yang paling rendah tingkat pengetahuan, tingkat keilmuannya tentang Islam akan melihat ini bukan agama. Agama tidak mengajarkan seperti ini. Maka hendaknya kita mewaspadai, dan sekali lagi umat Islam hendaknya lebih serius lagi menuangkan waktu dan kesempatannya untuk belajar Al-Quran, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, syariat Allah yang telah Allah rinci di dalamnya, dan untuk belajar sunnah dan hadis-hadis Nabi sebagai Nabi kita yang Allah utus untuk mengajarkan Islam kepada kita, mempelajari Al-Quran dan sunnah dalam bingkai pengamalan dan pemahaman para sahabat Nabi Khulafa'ur Rasyidin, dalam bingkai pemahaman dan pengamalan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum dan para sahabat Nabi yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada umat Islam. Di penghujung kajian kita malam hari ini, saya mengingatkan semua yang hadir dan juga yang belum hadir jika mendengar nasihat ini, untuk banyak berdoa kepada Allah di malam hari, di saat kita sholat tahajud, atau di saat kita sholat duha di siang hari, atau di saat di antara waktu azan dan iqamah, sebelum ditegakkannya sholat, kita antara waktu azan dan waktu qamat, itu adalah waktu yang doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah. Kita mengangkat tangan, ya Allah, berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Kuatkan akidah umat Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, lindungi negara kami, ya Allah. Berikan hidayah kepada pemerintah kami. Jadikan pemerintah kami, ya Allah, sebagai pemerintah yang cinta kepadamu, cinta kepada Al-Quranmu, cinta kepada Nabimu, ya Allah. Jadikan pemerintah kami pemerintah yang bertakwa, yang beramal soleh, yang membela Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, jaga keluarga mereka, jaga keturunan mereka, ya Allah, dan selamatkan mereka dari siksamu, masukkan mereka ke dalam surgamu, ya Allah. Demikian rakyat yang mengerti kedudukan pemerintahnya, demikian rakyat muslim yang mencintai pemerintahnya, tidak mengumbar aib pemerintahnya, tidak memprovokasi rakyat untuk membenci, mengkritisi pemerintahnya melalui mimbar-mimbar, melalui khutbah-khutbah, melalui orasi-orasi, melalui demo-demo. Semua itu tidak bermanfaat untuk kita, justru akan merugikan kita. Kondisi ini, kondisi masyarakat yang suka protes, kondisi rakyat yang suka menuntut, kondisi rakyat yang suka membongkar aib pemerintahnya atau suka mengkritik pemerintahnya secara terbuka, akan dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam, akan dimanfaatkan oleh musuh-musuh negara. Mereka mengirim intelijennya di tengah-tengah kita untuk memprovokasi kita. Perlu diketahui, di samping Syiah dan ISIS serta Al-Qaeda, sekarang negara kita sedang terancam dengan muncul kembali gerakan komunis. Gerakan komunis sekarang sedang diatur secara sistematis. Beberapa waktu yang lalu telah terjadi kongres komunis di Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Kemudian muncul beberapa karya tulis, antara lain buku yang berjudulkan Aku Bangga Jadi Anak PKI, beredar dengan bebas di Indonesia. Dan juga sekarang mulai bermunculan tokoh-tokoh yang menyelinap dalam tubuh pemerintah, menuntut pemerintah Indonesia untuk menghapuskan TAP MPR yang melarang adanya pergerakan atau partai komunis di Indonesia. Sekarang mulai ada yang menyuarakan, bukan orang pasar, bukan guru di sekolah-sekolah dasar, tetapi sudah pada posisi yang sangat tinggi dan strategis, menuntut dihapusnya atau dicabutnya peraturan yang melarang beradanya partai komunis di Indonesia. Bahkan telah dibuat beberapa film yang didanai oleh para donatur dari Amerika dan Inggris, disutradarai oleh sutradara-sutradara kafir dari Amerika, film-film yang membela kepentingan komunis di Indonesia berdurasi lebih dari 2 jam atau tepatnya 2 jam 39 menit, menggambarkan secara dusta kekejaman pemerintah Indonesia terhadap komunis. Kita rakyat Indonesia sebagai saksi atas kekejaman komunis di negeri ini, dan juga kekejaman komunis di berbagai negara lainnya. Negara kita dan umat Islam terancam. Beberapa waktu yang lalu dalam acara Karnaval Agustus, sebagian anggota Karnaval membawa foto dan poster Aidit, DN Aidit, sebagai tokoh utama komunis di Indonesia. Komunis itu artinya anti Tuhan, anti Islam. Umat Islam tidak boleh tertipu dengan janji-janji kesejahteraan dunia, perekonomian yang enak, lapangan kerja, pertanian, perkebunan. Jangan kita terbuai dengan itu. Akhirat menunggu kita. Kalau tidak neraka, ada surga. Kita bisa memilih dan kita berharap surga adalah tempat kita yang Allah pilih untuk kita. Bersabarlah di dunia. Yang miskin bukan kita, bahkan kehidupan kita, kehidupan umat Islam di Indonesia secara perekonomian jauh lebih baik dan lebih sejahtera dibandingkan para sahabat Nabi yang soleh, yang bertakwa, yang berjuang. Tidak jarang sahabat Nabi yang hanya memiliki pakaian atau baju satu. Tidak jarang sahabat Nabi yang tidak hanya sehari atau dua hari atau seminggu dua minggu, bahkan berbulan-bulan tidak ada gandum yang akan dimakan untuk dirinya dan istri dan anak-anaknya di rumahnya. Kita alhamdulillah, kita berlimpah rezeki. Kita punya 2, 3, 4, 5 pakaian di rumah kita. Alhamdulillah, negeri kita makmur. Yang hilang dari kita, yang kurang dari kita adalah ketakwaan. Yang kurang dari kita dan hilang dari kita adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Dan yang hilang dari kita adalah kesabaran serta ketabahan untuk berjuang. Ini yang harus kita pupuk, harus kita bangkit dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah, berjuang karena Allah, berjuang karena Islam. Jangan berjuang karena ingin dipuji sebagai pahlawan negeri ini. Jangan berjuang ingin dikenang namanya. Jangan berjuang untuk jabatan, untuk sebuah materi duniawi. Semoga Allah menjadikan kajian kita pada malam hari ini kajian yang bermanfaat. Dan Allah nilai majlis kita sebagai majlis ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang punya andil dan peran sedikit maupun banyak terhadap terlaksananya acara yang mulia ini. Semoga peran serta mereka Allah nilai sebagai amal soleh di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.